hitam. Dalam kegelapan ini, adakah insan menerangi alam maya berpancaroba? Kira esok setia menanti. Dalam kehidupan gelap dan gelita, dalam kehidupan seribu impian. Semua kehidupan, walau tiada kulihat, walau harapan menggunung, nikmatilah. Nikmatilah.